Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada malam yang berbahagia ini anak Abu Ismail bisa hadir kembali untuk menemani sahabat hidayah semuanya di 103,4 Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Dan sesaat lagi insyaAllah kita akan mendengarkan kajian ilmiah Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Aspri Hafizahullah Ta'ala dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Namun akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak Ustaz? Alhamdulillah khairin wa afiyah. Wa antum kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian yang sebelumnya telah disampaikan Ustaz ya. Ya. Masih seputar tentang fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim bagian yang kedua. Ya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimah, untuk memanfaatkan waktu marilah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz berikut ini. Nah, kepada Ustaz tafadhal masykura. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan berbagai macam kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali dapat menyisihkan waktu kita, menggunakan kesempatan kita untuk saling memberi nasihat sesama kita, sering menegakkan kaidah yang terbesar dalam kaidah-kaidah Islam, di mana agama Islam didirikan di atas kaidah-kaidah tersebut, yaitu at-tanasuh bil haqq wa at-tanasuh ala sabr, memberi nasihat sama kita. Ini adalah keistimewaan agama Islam yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dinu an-nasiha. Agama Islam pada dasarnya adalah nasihat. Selama tiga kali atau sebanyak tiga kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi kaidah yang besar ini, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Dan inilah, ini pula lah yang membedakan antara agama Islam, agama yang ajarannya hanifiyatun samha, yang lurus lagi penyantun, relevan untuk segala masa dan zaman. Yang membedakan antara agama Islam dengan agama Yahudi yang tidak tegak di dalam agama, yang membedakan antara agama Islam dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Musa di kaum Bani Israel, di mana tidak tegak di antara mereka saling memberi nasihat. Ada orang yang memberi nasihat di saat itu dikritisi oleh sebagian yang lain, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah. Allah menceritakan bagaimana Allah menurunkan bencana kepada mereka, orang-orang yang melakukan pelanggaran di saat mereka memancing ikan di hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka menegakkan nasihat sesama kita, maka ada hidayah ini merupakan wasilah sebagai media untuk menyampaikan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, baik yang berbicara sekarang ataupun saudara-saudara saya pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan fil qawli wal amal, dalam berbicara dan dalam bertindak tanduk, dalam berucap dan dalam bertingkah laku. Kemudian salawat dan salam, marilah pula kita perbanyak untuk mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan at-tanasuh, memberi nasihat di dalam umat ini. Beliaulah yang telah benar-benar menyampaikan nasihat dengan tata cara dan metode yang baik. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Para pendengar Radio Roja, Radio Hidayah yang dirahmati Allah, pada pertemuan perdana dengan tema fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim, dua minggu yang lalu kita telah membahas pada bagian tersebut tentang apa maksud dari harta, baik dari sisi realita kehidupan kita sehari-hari dengan beragam usaha manusia mencari harta dan mengumpulkan kekayaan. Saat itu telah kita bahas, kita ceritakan segelintir aktivitas manusia setiap harinya. Juga dalam bagian pertama, kita juga tampilkan pandangan syariat Islam tentang harta, sebagaimana yang didefinisikan oleh jumhurul fuqaha. Dari sanalah kita melihat betapa besar fungsi harta kekayaan dalam kehidupan, dan bagaimana eratnya hubungan antara harta dengan manusia, di mana salah satu dari keduanya benar-benar sulit untuk dipisahkan. Hal itu karena harta dan kekayaan adalah salah satu penunjang hidup manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian pertama itu pula kita juga sama-sama mendengar bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita hakikat harta itu. Melalui tema yang saya tampilkan saat itu, Al-Quran berbicara seputar harta. Al-Quran berbicara seputar harta, di mana Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa harta hanyalah perhiasan duniawi belaka. Merupakan perhiasan yang kita pakai, yang kita pergunakan selama hidup di dunia saja. Maka tidak akan ada yang membawa hartanya ke dalam kubur. Dan juga sangat-sangat mustahil secara logika ada di antara kita yang mengargokan hartanya ke alam akhirat. Jadi setelah kematian, seorang yang punya harta melimpah, setelah dia mati, berakhirlah persahabatannya dengan harta yang ia miliki. Berakhir pula kenikmatan yang ia rasakan dengan harta-harta tersebut. Paling yang ia bawa dari harta itu adalah satu di antara dua. Apakah kebaikan dari harta yang ia dapatkan ataupun petaka yang ia hasilkan. Al-Quran juga menyatakan bahwa harta secara mutlak, bahwa harta secara mutlak tidak bisa menyelamatkan kan pemiliknya. Ini juga telah kita bahas pada kesempatan dahulu. Baik itu semasa hidup di dunia maka banyak kita dengar karena harta terjadi perampokan, pencopetan, merasa tidak aman kemanapun kita pergi, selalu teringat dengan harta yang kita miliki, apalagi nanti di alam baqa, alam yang kekal dan abadi. Yang dicontohkan oleh Al-Quran, seorang tokoh yang bernama Qarun, hartawan cukup terkenal yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, Bagaimana akhir dari perjalanan kekayaan Qarun? Bagaimana harta yang ia miliki yang digambarkan begitu banyaknya oleh Al-Quran? Kunci-kunci gudang dari harta Qarun itu tidak terpikul oleh Al-Gojo-Al-Gojo, oleh orang-orang kuat. Apa akhir dari hartawan Qarun? Ia celaka di dunia karena ia dengan harta-hartanya ditelan oleh perut bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Lalu bisa kita bayangkan apa yang akan dihadapi oleh Qarun di akhirat kelak. Wallahul musta'an. Saudaraku, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, itu sekilas dari apa yang telah kita bahas. Nah, pada tema yang sama, yaitu fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim bagian kedua ini, kita ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana posisi harta dalam hidup manusia secara umum atau secara khusus kaum muslimin, sebagaimana yang digambarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pula cara pandang dan penilaian mereka manusia itu terhadap harta itu sendiri. Apakah harta itu hanya sebatas sarana penopang hidup, atau harta dijadikan tujuan hidup? Apakah harta itu bukti dan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba? Atau harta adalah cobaan dan ujian untuk pemiliknya? Apakah harta itu abadi, kekal, dan bisa mengekalkan, mengabadikan pemiliknya, atau sebaliknya? Seterusnya beranjak dari cara memandang harta ini, kita juga akan terbahas secara langsung bagaimana macam ragamnya cara manusia mendapatkan harta itu. Jadi, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, melanjutkan Al-Quran berbicara seputar harta. Di sini Al-Quran bercerita bahwa sebagian manusia beranggapan bahwa harta itu abadi. Ini Al-Quran yang bercerita. Dan ini kita bisa lihat dari realita kehidupan masyarakat. Bagaimana sebagian ataupun umumnya manusia, baik itu non-muslim ataupun seorang muslim, yang sibuk dengan harta hari-harinya, selalu berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bisa diterima kalau seandainya atau kecil ketercelaannya kalau seandainya itu masih dalam batas hal-hal yang halal dalam usaha mencari harta. Betapa besar akibatnya kalau seandainya tidak lagi dilihat halal dan haram, sikat. Yang penting menurut kata pepatah Arab, al-halalu ma halla biyadik. Ini apa motonya mereka, yang halal itu apa yang bisa kita dapatkan dan yang haram yang tidak bisa didapatkan. Ini adalah semboyan orang-orang yang tidak melihat dan tidak mengindahkan halal atau haram, yang penting sikat. Seakan-akan dengan harta ia akan kekal. Dengan harta ia bisa bahagia. Dengan harta ia bisa mendapatkan berbagai macam kesenangan. Di sini Al-Quran menceritakan dalam surah Al-Humazah yang juga telah kita sampaikan pada pertemuan perdana, Allah Subhanahu wa taala mencela. Apa kata Allah? Menceritakan tentang pengumpul-pengumpul harta yang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, yang tidak memperdulikan bagaimana Allah mengatur tata cara tuntunan dalam mendapatkan harta yang halal. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini surat Al-Humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, kata Allah, yang mengumpulkan harta, yang mengumpat, yang sering mengumpat dan sering mencela, yaitu orang yang selalu yang kesibukannya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menghitung-hitung hartanya. Hari ini berapa juta yang saya dapatkan, hari esok bagaimana saya bisa lebih mengumpulkannya. Begitulah setiap harinya. Maka pernah dari kisah-kisah yang tidak nyata, kisah-kisah fiktif, dalam hal ini para penceramah menceritakan bagaimana seseorang itu yang hidupnya, waktunya selalu menghitung hartanya. Menceritakan tentang seseorang yang sedang salat, yang mana imamnya salah dalam jumlah rakaat, yang seharusnya 4 rakaat. Salat zuhur dia lakukan 3 rakaat. Si penghitung harta ini langsung dengan spontanitas mengucapkan subhanallah, mengingatkan imamnya. Kata yang mengisahkan ini ternyata bukan karena dia khusyuk dalam salatnya, kan, tapi karena yang saat dia salat itu yang hartanya yang dihitung tersebut masih kurang satu. Yang pada saat semestinya 4 toko yang ia miliki pada rakaat ketiga masih ada satu lagi sisanya. Ini perumpamaan. Dicontohkan oleh sebagian orang bagaimana orang sibuk dengan menghitung-hitung harta. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkah dan dengan usaha yang ia lakukan siang hari, tidak memperdulikan waktu sampai malam, kalau masih dapat hasil lembur yang menggiurkan, tidak memperdulikan badan, yang penting banyak duit. Orang yang seperti itu beranggapan, kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhladah, bahwasanya hartanya itu akan membuat ia kekal. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran. Para penghitung-penghitung, para pengumpul-pengumpul harta, menganggap bahwasanya dengan harta ia akan bisa kekal hidupnya. Kalla, kata Allah, sama sekali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Orang yang seperti itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wama adraka mal hutamah? Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api yang telah disediakan oleh Allah yang sedang menyala. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini harta. Sebagian manusia menganggap bahwasanya harta bisa membuat ia kekal. Saudaraku pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, dalam beberapa ayat lain dalam surah Al-Kahfi, Allah juga menceritakan hal ini, mengumpamakan bagaimana besar kecintaan manusia kepada harta, dan yang akan mengekalkan dia. Ini anggapan mereka. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat 32 sampai 36. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir. Dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini kekal. Tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari akhirat, hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ini Allah menggambarkan bagaimana harta, bagaimana sebagian manusia menganggap harta bisa mengekalkan. Bisa dia menikmati harta itu selama-lamanya. Bahkan kalau seandainya dia juga mati, maka dia kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih dari itu. Ini kata Al-Qur'an menceritakan bagaimana sebagian orang menganggap harta itu adalah abadi. Saudara-saudara pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, umur dunia ini sudah terlalu tua untuk tidak kita dapatkan bukti nyata dari kebenaran ayat-ayat ini. Betapa banyak hartawan yang pernah hidup di muka bumi ini. Betapa banyak sudah gudang-gudang harta dibangun. Istana-istana megah didirikan. Kendaraan-kendaraan mewah dimiliki. Wanita-wanita cantik yang dijadikan gundik atau selir, atau kalau sekarang diistilahkan istri-istri simpanan para pejabat atau orang-orang kaya, lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang luas, binatang-binatang ternak yang jumlahnya tak terhitung, mulai dari dinasti-dinasti kerajaan, khilafah-khilafah dan kedaulatan, sampai kekayaan yang diperoleh oleh hasil jerih payah dan banting tulang serta kejelian otak dalam mengolah dan menginvestasikan harta. Sekarang, mana di antara mereka yang masih hidup? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Dan mana Haman? Mana kaum Saba? Dan mana yang lainnya? Atau jangan terlalu jauh kita mengambil contoh. Lihat saja kesudahan dari para hartawan untuk 100 tahun yang lalu. Adakah di antara mereka yang masih hidup menikmati kekayaan yang dikumpulkannya? Wallahi tidak sama sekali. Lalu kenapa di antara manusia masih mengira bahwa dengan harta melimpah, ia seakan-akan bisa hidup 150 tahun lagi, atau kalau dipotong, bisa hidup 100 tahun lagi untuk akhir zaman seperti sekarang ini? Saudara-saudara, para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, ini pertama Al-Quran berbicara. Kedua, ada manusia beranggapan bahwa harta yang didapatkannya itu adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya. Ini diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka, kata Allah, mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak dalam keadaan tidak sadar. Ini Allah bercerita. Bahwasanya ada orang yang beranggapan bahwa Allah dengan harta adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya, sehingga ia lupa bahwasanya hakikat dari harta adalah cobaan. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Artinya Allah menceritakan pembagian dari manusia dalam menilai harta. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku memuliakanku." Ia beranggapan bahwa dengan kesenangan dan harta itu Allah memuliakannya. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinakanku." "Sekali-kali tidak," kata Allah. "Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." Ini Allah ceritakan. Dan sebuah hadis, Rasulullah SAW mengumpamakan kecintaan manusia kepada harta dan kekayaan. Apa kata Rasulullah SAW? "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Bagaimana agama seseorang akan rusak karena ketamakannya kepada harta? Bagaimana ketaatan seseorang itu akan berantakan kalau sudah merusak jiwanya kecintaan kepada harta? "Madhibani," tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, "ursila fi ghanamin," "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin," tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang disampakkan kepada kumpulan kambing, "biafsadalaha," lebih merusak kambing itu, "min hirsil mar'i," dari ketamakan seorang manusia kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Kita bisa membayangkan bagaimana dua ekor serigala akan mencabik-cabik, akan memakan kambing-kambing yang ditemuinya. Di saat ia lapar, bagaimana kerusakan yang terjadi. Tapi kalau dibandingkan dengan agama seseorang, kalau sudah jiwanya rusak oleh ketamakan kepada harta, bagaimana agamanya akan rusak jauh-jauh lebih dari kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar tadi. Itu sebagian dan sebagai lanjutan daripada Al-Quran berbicara seputar harta. Saudaraku para pendengar Radio Roja, Radio Hidayah yang dirahmati Allah, sekarang kita ingin menjelaskan pembagian harta itu sendiri dengan tema pembagian harta dari sisi halal dan haramnya. Berapa macamkah pembagian harta itu kalau ditinjau halal atau tidaknya harta tersebut? Secara umum, harta kalau ditinjau dari sisi halal dan haramnya dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, harta yang halal zat dan sifatnya. Ini yang pertama. Harta yang halal zatnya atau karena sifatnya. Harta yang halal zat dan sifatnya ini banyak sekali. Seperti umumnya makanan dan minuman. Dan semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan itulah di antara bukti bagi manusia betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa tinggi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga Allah berikan berbagai macam fasilitas kepada manusia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disimpulkan oleh para ulama di ayat huwallazi khalaqakum ma fi huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi. Jadi segala yang ada di bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi yang mesti kita ingat bahwa yang halal itu sangat banyak dan luar biasa jumlah dan jenis macamnya. Coba saja telusuri apa-apa yang ada di daratan yang begitu luas, dan silakan hitung jumlah makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dihitung. Setelah itu, mari pula kita selami kedalaman lautan. Dan coba hitung apa-apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Dan begitu pula halnya apa-apa yang terbang di angkasa raya. Bisa dihitung dengan jari. Subhanaka Rabbi ma khalaqta hadha batila. Itu semua sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Banu Israel. Kata Allah, "Kullu ta'ami kana halalan li bani Israel illa ma harrama Israel 'ala nafsihi min qabl an tunzala at-Taurah." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Maaf. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub. Nabi Yakub yang mengharamkan sebagian makanan untuk dirinya sebelum diturunkan Taurat. Ini menjelaskan kepada kita apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, bahwasanya semua makanan halal bagi mereka. Juga dalam ayat lain Allah Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tiadalah aku dapatkan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah ceritakan bahwasanya yang haram itu bisa dihitung dengan jari, dan yang sebaliknya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, dan apapun yang ada di bumi ini. Setelah semua ini, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, maka sangat sombonglah seorang anak manusia yang masih mencari-cari makanan yang diharamkan Allah, lalu memakannya di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ia mengatakan kepada sang penciptanya yang menghidupkan dan membesarkannya, inikah Tuhanku makanan yang engkau haramkan itu, maka sekarang lihatlah bagaimana saya melahapnya. Ta'alallahu amma yaf'aluna 'uluwan kabira. Ini gambaran bahwasanya kita sebenarnya tidak butuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh lebih dari cukup untuk kita manusia. Ini harta yang pertama. Yang zat dari harta itu adalah haram. Seperti yang dicontohkan tadi, zat yang dinyatakan bahwasanya harta, zat harta itu halal. Dan itu banyak sekali. Ini yang kedua, harta yang haram zat dan jenisnya. Ini kebalikan dari yang pertama. Kebalikan dari yang pertama, bahwasanya yang haram zatnya itu sangat sedikit sekali dan bahkan bisa dihitung dengan jari tangan. Ini dinyatakan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145 tadi, illa an yakuna maitatan, yang pertama adalah bangkai. Betapa banyak kita dapatkan atau kita dengar orang memakan bangkai atau mengambil bangkai untuk diperjualbelikan. Ada kambing mati jadikan sate dijual, kerbau mati diambil untuk mengumpulkan harta tanpa modal. Ini yang pertama, maitatan, bangkai, yaitu yang tidak disembelih dengan tata cara syariat. Ini bangkai hewan, binatang yang halal, yang matinya tidak melalui sembelihan syariat atau sembelihan syar'i. Ini bangkai. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat, di awal surat Al-Maidah, au daman nasfuhan, ataupun darah yang mengalir, ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat orang yang membekukan darah dan dijadikan makanan. Au lahma khinzir, ini bisa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zatnya adalah daging babi. Daging babi juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini dinyatakan oleh Al-Qur'an dan kita bisa menghitungnya dengan jari. Dari apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini, tidak kita dapatkan sedikit pun dari binatang-binatang yang ada dalam lautan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sangat sedikit sekali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ayat 90 surah Al-Ma'idah. Bisa kita lihat di terjemahannya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 32 berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladheena amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawmal qiyamah." كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Saudaraku, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, renungkanlah ayat di atas. Betapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyediakan segala kenikmatan dunia yang lezat lagi halal hanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk mereka lah Allah Ta'ala menurunkan dan menciptakan berbagai kenikmatan yang ada. Andai bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya yang taat, niscaya Allah tidak akan menurunkan rezeki sedikitpun. Walau demikian, bukan berarti orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Sekali lagi, tidak demikian maksudnya. Karena Allah Maha Pemurah, sedangkan kehidupan dunia adalah remeh, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ia membiarkan orang kafir turut menikmati lezatnya kehidupan dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, "Kau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatama." Andai dunia ini di sisi Allah senilai sehelai sayap nyamuk. Andai dunia ini di sisi Allah senilai sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Akan tetapi kelak pada kehidupan yang berharga dan kekal, yaitu di akhirat, tidak ada kesempatan sedikit pun bagi orang-orang kafir untuk ikut menikmatinya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, bila kita renungkan dan amati dengan seksama, kita akan menemukan bahwa kenikmatan dunia yang dihalalkan untuk kita nikmati melebihi jumlah barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa-apa yang diharamkan sangatlah sedikit jumlahnya, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan selanjutnya, bila kita merenungkan barang-barang itu, kita teliti lagi apa-apa yang diharamkan Allah tersebut, niscaya kita dapatkan bahwa pengharaman itu demi kepentingan dan kemaslahatan kita manusia. Tidaklah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah melainkan karena mengandung mudarat dan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Cepat ataupun lambat, kita pasti akan menyaksikan dan membuktikan bencana mudarat dari barang-barang haram tersebut. Walaupun mungkin saja untuk saat ini pandangan kita menjadi kabur karena silau oleh kemilauan sedikit manfaat yang terdapat pada barang-barang itu. Jadi inilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Bisa kita hitung dengan jari kita. Sekali lagi, maka tidak ada uzur sedikit pun, tidak ada dispensasi sedikit pun bagi kita kalau mencari, masih mencari, mencari, mencari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lahap, untuk kita santap. Karena yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dari min thayyibat, dari hal-hal yang baik dan halal jauh lebih banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari pembagian harta, harta yang halal didapatkan dengan cara yang halal pula. Jadi, kehalalan sebuah harta dalam Islam bukan hanya sebatas jenis dan zat harta tersebut berstatus halal. Akan tetapi, mesti juga dinilai dari bagaimana cara mendapatkannya. Apakah dengan cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i atau sebaliknya? Kalau sesuai dengan apa yang telah digariskan syariat, maka harta itu adalah harta yang halal di samping zatnya yang halal. Sebaliknya, kalau didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka harta itu tetap berstatus haram sekalipun zatnya halal. Ini mesti kita ketahui. Ini sesuai dengan apa yang disinggung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya adalah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Tidak akan terangkat dua kaki seorang hamba pada hari akhirat sebelum ia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan harta tersebut? Dan yang kedua, kemana ia nafkahkan? Jadi praktek mencari harta yang halal ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh syariat. Bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Dulu telah kita jelaskan sebagian praktek dalam mengumpulkan harta dalam kategori jual-beli. Proses perdagangan. Di mana kita dan dalam proses perdagangan jual-beli ini, transaksi jual beli ini banyak sekali dihinggapi oleh praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tipu menipu dalam jual beli, memperjualbelikan barang-barang yang haram, dan juga terjadinya merugikan pihak lain dalam berjual beli. Dan ini juga termasuk hal-hal yang diharamkan dalam praktek perjualbelian. Dan juga dalam kaitannya dengan jual beli adalah riba. Unsur riba. Dan ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu segi dalam kehidupan kita. Belum lagi dalam segi yang lain dalam dunia perkantoran, dalam dunia pegawaian, dalam dunia instansi pemerintah, kita sebagai seorang pegawai negeri yang selalu menipu dalam unsur waktu tugas kita yang seharusnya dalam satu hari itu adalah 6 jam, kita kurangi dengan jadi 4 jam. 2 jamnya itu adalah haram kita makan gaji kita. Begitu juga dalam proses yang lainnya dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada unsur penipuan merugikan pihak lain sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Ila akhir ayat. Ini contoh dari praktek yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli. Juga dalam masalah usaha untuk mendapatkan tempat kedudukan dalam mencari harta, terjadinya sogok menyogok. Ini juga sogok menyogok dalam mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah. Ini juga yang akibat dari harta yang dihasilkan oleh ijazah yang kita dapatkan dengan cara menyogok ini adalah harta yang diragukan keabsahannya, kehalalannya. Dan justru para ulama mengatakan itu tidak benar, dan harta yang dihasilkan oleh ijazah tersebut adalah harta yang haram. Yang keempat adalah harta halal tapi didapatkan dengan cara yang haram. Itu yang tadi kita jelaskan. Bagaimana transaksi dalam jual beli dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi itu pembagian harta yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebagai seorang muslim, tentunya keridhaan Allah adalah di atas segala-galanya. Apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, baik dalam mengumpulkan harta ataupun dalam menafkahkannya, itulah ciri khas seorang muslim yang selalu berada, yang selalu memelihara keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Ayyad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat tersebut ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Ini jelas. Kadang kita semasa orang-orang yang selalu bergelut dengan pengajian, dengan ta'lim, dengan agama, akan tapi dikala kita berhadapan dengan harta, kita lupa. Bahkan dengan harta rusak hubungan sama kita. Kita tidak lagi mengindahkan norma-norma, aturan-aturan agama dalam hal ini. Kita berhutang, kita tidak berusaha untuk membayar hutang kita. Kita tidak lagi memelihara hak-hak orang lain dalam masalah harta. Ini kadang terkeluar dari mulut kita ucapan yang menganggap bahwa itu adalah dosa kecil. Dengan mengatakan, oh masalah harta, masalah hutang saya, masalah apa yang ada pada yang saya tanggungan saya, insya Allah akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ini adalah perkataan yang sangat berani sekali yang dikeluarkan oleh orang yang berbicara seperti ini. Jadi saudaraku pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, itu yang dapat kita bahas dalam fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim bagian kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaAllah pada bagian ketiga kita akan menjelaskan manfaat atau efek positif harta yang halal dalam kehidupan seorang muslim, dan juga dampak sebaliknya, dampak negatif yang muncul atau timbulkan oleh harta yang haram dalam kehidupan seorang muslim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pendengar setia Hidayah dimanapun antum berada. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz tentang fungsi harta bagi seorang muslim pada bagian yang kedua di malam hari ini. Dan kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Silakan bisa menghubungi di nomor 0761-765-2255 atau di nomor telepon 0812-684-20000. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor SMS 0811-75-30000. Baik, kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Naam. Assalamualaikum. Afwan kaum muslimin dan muslimah, ada sedikit masalah di studio. Dan baiklah, sudah ada penelpon yang pertama kita terima pada malam hari ini. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bu? Dari Ibu Lina. Ibu Lina di mana, Bu? Di Sudirman, Pasar. Iya, silakan, Ibu. Assalamualaikum, Pasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta satu motivasi dari Pak Ustaz. Tadi maghrib saya kehilangan motor. Terus kalau motor itu saya belikan masih kredit. Sebenarnya kan saya tahu kalau kredit itu kan tidak boleh gitu kan. Cuman untuk melunaskan saya kan belum ada dana untuk melunaskan. Tapi tadi sore motor saya hilang. Saya kan 1 tahun, cuman baru bayar 5 bulan, masih ada setengah tahun lagi. Cuman jadi pertanyaan saya, apakah ini suatu teguran dari Allah buat saya gitu? Karena saya udah tahu hukum tidak boleh kredit karena ada bunganya, tapi saya belum bisa untuk melunaskan semuanya gitu. Terus motor saya hilang, apakah itu suatu teguran dari Allah, Pak Ustaz? Tolong kasih motivasi buat saya ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung dijawab ini ya. Iya, demikian, Ustaz. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Lina. Yang tadi saya kurang dengar dari mana asal daerahnya. Menanyakan tentang kehilangan motor. Yang ia beli dengan cara kredit, apakah itu merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah mengetahui hukum kredit lalu dia melakukannya. Pertama sekali saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang diberikan kepada Bu Lina. Semoga Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu. Dan masalah ini apakah teguran atau tidak, itu kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim tentunya setiap musibah yang kita hadapi, setiap bencana yang menimpa kita tentu tidak akan terlepas dari 2 perkara ya. Yang pertama tentunya kita anggap itu ada semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya nilai di belakang itu adalah hikmah di belakang itu, tentunya kita bersabar karena cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran, sabarnya kita itu merupakan nilai dari atau nilai poin dari taubatnya kita. Karena kita mungkin Bu Lina sendiri merasakan hal itu, merasakan bahwa itu adalah teguran dari Allah. Ini merupakan perasaan Bu Lina yang merasakan itu adalah teguran dari Allah, itu merupakan taubat kita, itu kesadaran. Semoga kesadaran atau perasaan bahwa itu teguran itu menimbulkan nilai atau hasil buah yang baik untuk meninggalkan praktek seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam menggiring seorang hamba untuk kejalan yang diridhoinya dengan bermacam-macam cara, dengan menghapus untuk menghapus dosa seseorang itu dengan berbagai macam cara. Tentunya seperti yang ibu rasakan sekarang itu adalah giringan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ibu kepada jalan yang lebih baik, dengan seperti tadi, dengan perasaan untuk bahwasanya itu adalah suatu dosa yang ibu lakukan, padahal ibu mengetahui bahwa itu dosa. Perasaan itu adalah perasaan tobat, awal dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya doakan semoga Allah menggantikan yang jauh lebih baik dari mobil atau Honda motor yang hilang itu. Dan kredit tentunya ibu teruskan, karena itu adalah kewajiban yang berada di pundak ibu. Wallahu ta'ala alam. Nah, demikian buat Ibu Lina yang ada di Jalan Sudirman. Nah, kaum muslimin dan muslimah, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ya di malam hari ini. Pertanyaan melalui SMS. Iya. Maaf Pak Ustadz, kalau orang masuk PNS ya, pegawai negeri sipil, dengan cara membayar uang sogok, berarti bagaimana gaji pegawai itu Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Demikian Ustadz. Ya. Ini tentunya seperti yang kita gambarkan dan jelaskan oleh para ulama. Setiap usaha, setiap uang atau hasil, setiap gaji misalnya yang dihasilkan oleh cara yang wasilah yang haram, tentunya hasilnya juga haram. Jadi bagi bapak atau kita, saudara-saudara yang masuk dengan cara menogok, saya pribadi ya, yang saya ketahui, tentunya kita yang sudah berlalu ya, tentunya kalau kita terus berjalan dengan tugas kita, dengan dengan kepegawaian kita yang kita dapatkan dari cara menyogok itu, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sedekah, banyak amal-amal saleh, itu yang yang jalan yang terakhir yang kita lakukan. Tapi kalau ada sebagian kita yang ingin meninggalkannya dengan meninggalkan tugasnya, kewajibannya yang dapatkan dengan cara itu, dengan meninggalkan dan kembali ke jalan yang benar, itu sangat sangat jauh, sangat baik sekali. Dengan barang siapa, kata dalam sebuah hadis, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan apa-apa yang jauh lebih baik dari apa yang ia tinggalkan itu. Jadi tentunya PNS yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan dengan cara itu jelas ternoda oleh sogokan yang kita keluarkan, walaupun itu dijelaskan oleh para ulama tentunya tidak 100% ya, tapi kita mestinya merasa bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dampak negatif dari apa yang kita lakukan itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi saya sarankan ya, kepada orang yang sudah masuk PNS dengan cara seperti itu, kalau tidak mau meninggalkan, tapi dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal saleh, dan tentunya kalau dia ingin lebih selamat lagi, tentunya dia meninggalkan kepegawaiannya sebagai seorang pegawai negeri sipil dengan mencari usaha yang baru yang jauh lebih halal. Allah Ta'ala alam. Nah, demikian buat sahabat ini yang bertanya melalui SMS tadi, jawaban dari Al-Ustadz. Dan baiklah, konfidin, bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Ya, sudah ada penelpon yang berikutnya di 0761-765-2255. Naam. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bu? dengan Bulia di Pandau, Ustaz. Iya, silakan dengan pertanyaannya, Bu. Begini, Ustaz. Kedua orang suami saya sudah meninggal. Iya. Kedua orang tua kami ini meninggalkan suatu perusahaan yang sekarang itu untuk dikelola ke 5 orang anaknya. Perusahaannya itu seperti menjual ini, salah satunya menjual rokok kan, Ustaz, dan terus masih berhubungan dengan bank karena dulu perusahaan orang tua, jadi kami kan tidak ikut campur. Nah sekarang dikelola oleh kami berlima gitu kan. Nah dalam proses untuk menghilangkan rokok dan untuk memutuskan hubungan dengan bank itu, selama itu gajinya itu boleh kami ambil atau bagaimana, Ustadz? Iya, itu saja, Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal, Ustadz. Ya. Tadi nak ibu apa? Ibu? Ibu Lia di Pandau. Ya, pertanyaan tadi dari Ibu Lia di Pandau menceritakan bahwa orang kedua orang tuanya atau orang tua suaminya meninggal dan meninggalkan sebuah perusahaan. Perusahaan itu bergerak dalam apa, perusahaan rokok, yang mana perusahaan itu sekarang dikelola oleh 5 orang anaknya, ya. Yes. Anak dari yang meninggal, dan sekarang perusahaan tetap berjalan dan juga bermuamalah dengan bank. Jadi pertanyaan ibu itu, gaji yang sekarang masih diambil, yang berjalan, apakah status ini apa? Kita sebagai seorang Muslim, ya, tentunya hal-hal yang seperti ini adalah pertama dalam perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang rokok, ya, yang tentunya merusak masyarakat, merusak orang yang mengonsumsinya, dan juga jauh-jauh lebih besar kerusakannya itu perokok pasif, orang yang menghisap langsung asap rokok yang kita dapatkan di mana-mana, di daerah kita, di dalam kota, di mana-mana, di kantor dan lain sebagainya, apalagi di ruang-ruang ber-AC dan lain sebagainya. Ini juga merupakan penyebaran kerusakan di permukaan bumi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, tentunya ibu kan sebagai pribadi itu pada dasarnya adalah pusaka atau harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, baik itu orang tua suami ibu atau orang tua ibu. Yang sekarang tinggal 5 orang adik-beradik. Dan ya, ibu, untuk melepaskan diri setelah kita berusaha untuk memusyawarakan itu kepada kelima orang kakak beradik itu dengan hal yang sekarang sudah menyalahi syariat. Pertama adalah hasil dari perusahaan, kemudian muamalah dengan bank. Tentunya kalau seandainya tidak ada jalan lain kecuali ibu mencari atau memisahkan diri dari hal yang seperti ini yang masih di dalam kategori hal yang haram, tentunya itu sangat lebih baik meninggalkan hal seperti itu demi diri kita masing-masing setelah kita berusaha untuk menyadarkan, memahamkan orang yang lain, saudara-saudara kita yang lain, tapi mereka tidak bisa. Tentunya kita pribadi ingin menyelamatkan diri kita sendiri dan juga anak-anak keturunan kita. Kemudian apa masalah gaji, tentunya tetap gaji yang bukan gaji yang dihasilkan dengan cara seperti itu, tentunya masih ada noda-noda haramnya. Itu istrinya ibu berlepas diri, tentunya dengan cara apa, memberikan kepada fasilitas-fasilitas umum seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah bunga bank, ya. Tapi dalam masalah gaji yang ibu hasilkan dari pekerjaan itu adalah gaji yang masih, yang jelas hak ibu, tapi berbanyaklah untuk bersedekah, untuk membersihkan harta kita dari unsur-unsur yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua dan mudahkan kita untuk menjalani hal-hal yang dalam aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, demikian buat Ibu Lia yang ada di Pandau, jawaban dari Al-Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ya, kita selingi setelah pertanyaan melalui telepon dengan pertanyaan melalui SMS. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah bila orang tua memberi anak harta haram, nah ketika anak mulai tahu dan si anak mulai memberi nasihat kepada orang tua, namun orang tua tidak menggubris, apakah anak juga makan harta haram? Ya, demikian Ustaz. Ya, pertanyaan dari SMS tadi ya, tentang masalah orang tua yang punya profesi, apakah ini mesti ditanyakan ya, apakah yang usahanya itu usaha jual beli barang yang zatnya haram, ataukah dia profesinya adalah dengan sebatas masalah-masalah yang halal tapi dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang zatnya haram, jelas dia haram hukumnya juga dikonsumsi oleh anak keturunannya. Misalnya dia berjual khamar, menjualkan khamar, atau dia di tempatnya ada perjudian yang hasilnya sampai ke dia, juga bapaknya itu berjudi, ini lagi halnya, maka anak keturunannya juga haram baginya, bagi mereka untuk memakan harta yang dihasilkan oleh bapaknya tersebut. Kan, tapi kalau saya dia lagi berusaha dalam batas kategori mengumpulkan harta yang halal zatnya, tapi dengan cara yang haram, nah ini dijelaskan oleh ulama, tentunya yang berdosa adalah bapaknya dan anaknya. Kalau seandainya dia berusaha, misalnya sudah dewasa dan berusaha untuk menyadarkan bapaknya, tentunya seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan pertama, kita sebagai seorang anak perlu bijak dalam menasihati orang tua kita, karena status kita jelas adalah sebagai seorang anak. Bagaimana kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk menasihati orang tua kita dengan tutur kata yang baik, dengan lemah lembut, dengan berdoa, dengan mengajak ustaz-ustaz yang ada yang kita lihat bisa memberikan perkataan yang baik, atau menghadiahkan buku-buku atau kaset-kaset ceramah dan lain sebagainya. Ini juga adalah proses kita mendakwa orang tua kita. Dan jangan lupa doa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada orang tua kita. Kita tidak rela kalau orang tua kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang menanya, kalau seandainya masih orang tua Anda berprofesi sebagai orang yang berusaha dalam untuk mendapatkan cara yang haram dalam mendapatkan harta, tentunya Anda setelah memberi nasihat dengan cara dan berusaha sendiri mencari makan sendiri, kalau itu bisa Anda lakukan, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bapak Anda, orang tua Anda petunjuk, memberikan keterangan petunjuk kepadanya, melunakkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan melapangkan rezeki Anda dan keluarga Anda. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Demikian ya buat sahabat ini yang bertanya melalui SMS tadi. Dan kita akan terima satu penelpon lagi di malam hari ini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hamid di Pandam. Ya, silahkan Abu Hamid. Pertama sekali, saya bersyukur dengan mudahnya datang ilmu kepada kita saat ini melalui siaran Radio Hidayah. Kemudian yang ingin saya tanya kepada Ustadz, saat ini kan masalah harta saya sedang ini apa kredit untuk memiliki sebuah rumah. Sementara kita tahu dalam kredit itu ada riba, yaitu bunga bank, dan sistem kredit juga dengan angsuran yang berbeda-beda setiap tahunnya mengikuti suku bunga tersebut. Yang ingin saya kan, apakah kita tetap berdosa sementara kita menunggu dana terkumpul untuk membeli rumah? Sepertinya itu kalau kondisi kita sekarang ini agak saya mohon ini Ustaz penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Hamid juga dari Bandau ya. Di Panam. Panam. Iya. Nah, dari Panam menanyakan masalah kredit rumahnya, memang fenomenal sekali dalam kehidupan kita untuk membersihkan harta kita atau transaksi-transaksi yang kita lakukan dari hal-hal yang salah dalam agama. Tentunya yang menilai ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum melakukan suatu hal yang seperti yang ditanyakan ini, tentunya kita berusaha mencari 101 lagi cara yang lain, yang kalau seandainya masih tidak kita dapatkan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah terjadi di sini, banyak sekali terjadi di zaman kita sekarang ini, tentunya kita beranggapan bahwa itu adalah suatu hal, suatu kebutuhan yang primer sekali, kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, memenuhi kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal kita. Tentunya kita hanya bisa dengan cara kredit yang dalam bentuk seperti yang Bapak ceritakan tadi, dan itu memang sudah terjadi di mana-mana. Tentunya kalau seandainya Bapak ingin melepaskan diri dari hal seperti itu, berusaha mencari piutang dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, untuk membayar sekaligus sisa dari hutang Bapak secara cash. Kalau itu memungkinkan, itu sangat lebih baik sekali ya, untuk melepaskan diri kita dari jerat bunga hutang itu. Adapun kalau misalnya tidak ada dan lain, lakukan saja, jalani saja, dan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah kita tidak mau mesti terjerumus ke dalam hal itu kalau kita melakukan transaksi hutang piutang dengan perbankan. Jadi Bapak Hamid selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan rezeki kita dengan harapan, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melapangkan rezeki saya untuk melunasi hutang saya yang, dan saya ingin melepaskan dari dosa bunga ini ya Allah. Ini berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan rezeki Bapak untuk melunasi hutang itu secepatnya secara cash, dan terlepas kita dari bunga-bunga utang yang dibebankan kepada kita. Itu saja. Dan saya berdoa semoga Bapak dilapangkan rezeki Bapak untuk secepatnya. Ini bukan Pak Hamid saja ya, banyak lagi Pak Hamid yang lain ya, Abu Hamid yang lain, baik itu dalam masa rumah ataupun yang lainnya, kendaraan seperti dari Ibu Ibu Lina tadi. Jadi memang itulah kondisi kita. Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kebutuhan seperti itu kita memang melihat adalah kebutuhan primer, apalagi kendaraan rumah ataupun kendaraan. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan rezeki, untuk melepaskan diri kita dari jeritan atau dari jeratan bunga-bunga yang tentunya itu adalah dosa, itu adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, demikian buat Bapak Abu Hamid ya, yang ada di Panam. Baiklah sahabat didaya, kita akan bacakan pertanyaan melalui SMS yang berikutnya. Ya Ustaz, apakah harta kerja sama dengan orang kafir halal Ustaz? Ya, apakah harta kerja sama dengan orang kafir halal Ustaz? Demikian. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, ini dari SMS ya. Yes. Harta yang dihasilkan oleh dengan atau dari kerjasama dengan orang kafir. Dengan siapa saja kita kerjasama, asal harta yang dihasilkan itu sesuai dengan cara yang digariskan oleh agama Islam, intinya tidak ada tidak ada apanya dalam tidak ada larangan unsur-unsur haram dalam harta kita, selagi usaha yang kita lakukan bersama orang kafir itu adalah usaha yang halal sesuai dengan aturan agama Islam dan juga aturan pemerintah. Jadi harta kita sekalipun dengan siapapun kita berusaha atau bekerja sama, syaratnya tadi mesti sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama Islam, tidak merugikan orang lain, tidak ada unsur tipu menipu dan lain sebagainya. Baik, demikian buat sahabat Hidayah tadi yang telah bertanya melalui SMS. Dan baiklah, sudah ada penelpon yang berikutnya di malam hari ini, kita terima kembali. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Tri Sulo Durian. Iya, silakan Pak Tri. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya ini, Ustaz. Misalnya kita punya modal usaha berupa barang gitu. Udah itu kita sewakan atau kita rentalkan, dan kita tahu persis waktu kita sewakan itu akan dipergunakan orang itu yang ada unsur maksiatnya secara syariat. Di syariat ada unsur maksiatnya, tapi di maaf Pak Tri ya, bisa diulangi lagi dari awal. Kita usaha ya, rental. Sudah itu ya, rental barang itu kita rentalkan, dan kita tahu persis kalau barang itu dipakai oleh seseorang yang ada unsur maksiatnya di kalau bisa sebutkan apanya, jenis misalkan komputer gitu kan, komputer ya, itu diperkenalkan sama orang yang ada unsur maksiatnya, misalkan untuk bicara-bicara sama orang yang bukan mahram. Nah, kalau secara hukum dunia kan tidak ada masalah tuh, halal aja secara ini. Nah, hasilnya itu gimana, kadar kehalalannya itu gimana, Ustaz? Apakah ada terkontaminasi gitu? Terima kasih, Ustaz. Pak Tri? Ya? Atau mungkin yang lebih spesifik, mungkin internet, Bapak? Apa? Atau mungkin yang lebih spesifik, usaha internet maksud Bapak, bukan? Rental komputer gitu, misalkan dipakai, kita rentalnya kan nggak ada masalah. Oh, tapi gitu, dipakai oleh seseorang untuk hal yang ada unsur maksiatnya, misalkan untuk chatting, untuk bicara-bicara sama yang berhubung, itu kan nggak baik. Nah, ya, macam mana hasilnya itu, kadar kehalalannya gitu. Iya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan Pak Tri ya, dari Durian. Iya, Jalan Durian. Tentang masalah rental, menyewakan komputer. Atau ini sebagai contoh saja ya, tapi yang secara spesifik seperti yang dijelaskan oleh apa tadi, yang secara umum juga masalah warnetnya. Kalau komputer mungkin saja kita bisa memberikan persyaratan kepada penyewa bahwasanya ini tidak bisa digunakan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi, kalau manusia seandainya itu terjadi pada masa yang berlalu atau sudah terjadi ya, tentunya kita itu kelengahan kita, dan hasil yang kita hasilkan tidak ada masalah, sebab kita usaha dengan usaha yang halal, cuma itu individu-individu yang mempergunakannya, dan itu merupakan klien kita juga, tapi tidak akan mempengaruhi keabsahan atau halal tidak haramnya harta kita. Tentunya itu adalah hasil yang halal, cuma pelakunya saja, seperti yang di televisi pada angkanya itu tidak adalah satu zat yang halal, tapi orang yang pergunakannya. Tentunya untuk mengantisipasi masalah ini, tentunya Bapak Tri bisa, setiap yang ingin merentalnya, tentunya Bapak berikan persyaratan-persyaratan bahwasanya komputer ini komputer dan amanah di atas pundak saya, harta saya, dan Anda tentunya adalah konsumen saya, dan kita mesti dalam hal ini memberikan nasihat kepada semua saja, semua orang, berarti semua kaum muslimin. Saya berharap bahwa komputer saya ini menggunakan pada hal-hal yang positif, tidak pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini cara ya untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Dan itu kalau seandainya memang orang itu ingin melakukan, dimanapun mereka ingin melakukannya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan patri atau patri-patri yang lain yang menentukan benda-benda yang sifatnya, zatnya adalah benda yang halal, yang mubah, dan tergantung kepada pemakainya. Lalu pada hakikatnya seperti televisi misalnya, pada hakikatnya televisi adalah satu benda yang mubah, tetapi orang yang menggunakannya, acara-acara yang ada di dalamnya, media komputer dan juga warnet ataupun fasilitas-fasilitas seperti sekarang yang kita pergunakan untuk hal yang dakwah, itu sangat tinggi nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Saya anjurkan atau saya sarankan kepada Pak Tri, kalau tidak ingin terjadi hal itu, dengan cara mengantisipasi dari awal kepada setiap orang yang mau merental komputer Bapak, dengan mengadakan kesepakatan atau peraturan umum ya, untuk mengingatkan saja. Tapi kalau itu pun terjadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Tri, kenapa Pak sudah melakukan kewajiban Pak untuk saling memberi nasihat sama kaum muslimin. Wallahualam. Baik, demikian buat Pak Tri yang ada di Jalan Durian dan Lusat. Dan pertanyaan dari Pak Tri tadi mungkin merupakan pertanyaan terakhir di edisi malam hari ini. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama di Pekanbaru dan di Indonesia pada umumnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa'alaikum. Barakallahu fi juhurikum. Wa jazakumullahu khairan. Afwan ala al-itala. Maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Dan juga perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Saya berdoa kepada kru, semua kru Radio Hidayah, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada antum semua, dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama di malam hari ini. Ya, tentang fungsi harta bagi seorang muslim pada bagian yang kedua. Mudah-mudahan kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta ini, dan hendaklah kita benar-benar mencarinya dari hal-hal yang haram, ya, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, apatah lagi perkara-perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya, kehidupan di dunia ini adalah sementara, adapun kehidupan di akhirat kelak adalah kehidupan yang kekal abadi, tempat kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, termasuk kita akan mempertanggungjawabkan harta yang kita peroleh di dunia ini. Akhirnya anak Abu Ismail beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.